Bab yang ke-37, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di meja. Bab yang ke-37. Peri meriwayatkan Phileas Fogg tiada mendapat kemenangan sedikitpun daripada pertaruhannya. Hanyalah ia beroleh untung baik. Sungguh benarlah Phileas Fogg itu datang. Pembaca masih ingat bahwa jam pukul 8 lebih 5 menit malam hari, yakni kira-kira 24 jam setelah ia sampai di London, Passepartout disuruh tuannya memanggil penghulu kawin Samuel Wilson. Akan menetapkan perkawinannya pada esok harinya. Dengan girang hati Passepartout pun pergilah berlari-lari ke rumah Samuel Wilson. Tetapi waktu itu tuan pendeta itu belum pulang. Passepartout menantikan tuan itu di rumahnya. Itu pun sudah 20 menit lamanya dinantikannya. Tuan pendeta belum datang juga. Jam pukul 8:30 kurang 5 menit Passepartout pulanglah dari rumah tuan pendeta. Tetapi bagaimanakah ia pulang ke Savile Row? Ia berlari-lari sekuat-kuatnya, sehingga topinya jatuh tiada diketahuinya. Rambutnya lepas cerai-berai hampir-hampir menutup mukanya dan dilanggarnya beberapa orang di jalan hingga mereka itu jatuh terlantang. Dalam 3 menit sampailah ia ke Savile Row. Ia pun jatuhlah di kamar tuannya dan hampir-hampir putuslah napasnya. Tak cakap berkata lagi, tuannya bertanya katanya. Ada apakah? Jawab Passepartout dengan suara hampir putus. Tuan, perkawinan tak boleh jadi sekarang. Mengapakah tak boleh? Jawab Passepartout. Esok hari boleh, sekarang tidak. Apa sebabnya? Sebab esok hari Minggu, kata Fox. Sekarang Minggu, esok hari Senin. Jawab budaknya. Bukan tuan, sekarang Sabtu. Sekarang Sabtu, tak boleh jadi. Maka, kata Passepartout, benar tuan, sekarang Sabtu. Sabtu, hitungan tuan berselisih 1 hari, tetapi tuan masih ada tempo 10 menit. Sambil berkata itu, Passepartout memegang leher baju tuannya, lalu ditariknya sekuat-kuatnya keluar. Demikianlah Fogg ditarik oleh budaknya keluar dari kamarnya, sehingga tuannya tak dapat berpikir apa-apa lagi. Kedua mereka itu naiklah ke atas kereta sewaan. Fogg berjanji akan memberi hadiah 100 pound kepada kusir, jikalau boleh sampai ke Reform Club sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian setelah kereta Fogg itu menggiling anjing 2 ekor dan melanggar kendaraan 2 buah, sampailah mereka itu ke Reform Club. Maka Fogg masuk ke dalam Reform Club, dilihatnya jam sudah pukul 9:15. Phileas Fogg selesailah perjalanannya mengelilingi dunia dalam 80 hari. Maka menanglah ia dalam pertaruhannya 20.000 pound sterling. Akan tetapi, betapakah Phileas Fogg seorang yang amat teliti boleh salah sehari dalam hitungannya itu? Ketika tiba di London pada sangkanya hari Sabtulah tanggal 21 Desember, sedang sebenarnya baru hari Jumat tanggal 20 Desember. Jadi sesungguhnya hari yang ke-79 dari mulai ia berangkat dari London. Sebabnya Fogg salah menghitung itu mudah diterangkan demikian. Dengan tiada diketahui Fogg, ia mendapat untung sehari dalam perjalannya ialah karena ia berjalan dari barat ke timur. Apabila ia berjalan dari timur ke barat, niscayalah ia akan rugi sehari adanya. Oleh sebab Phileas Fogg berjalan ke timur dan ia senantiasa menuju matahari, maka tiap-tiap ia berjalan di muka bumi 1 grad jauhnya, hari pun lebih pendek 4 menit daripada yang biasa. Maka sebab keliling bumi ada 360 grad. Maka, boleh dikatakan Fogg beruntung 360 kali 4 menit, sama dengan 1440 menit atau 24 jam 1 hari. Hal ini boleh juga diterangkan demikian, sebab Fogg senantiasa berjalan ke timur, maka ia melihat matahari 80 kali melalui meridian, sedangkan teman-temannya melihat di London hanya 79 kali. Itulah sebabnya kesalahan hitungnya sehari. Apabila arloji besar kepunyaan Passepartout yang selalu menunjukkan waktu London itu, jarum-jarumnya juga menunjukkan hari, niscaya Passepartout akan mengetahui kesalahan hitungan Fogg itu. Jadi, Phileas Fogg mendapat kemenangan 20.000 pounds. Akan tetapi, sebab dalam perjalanannya ia telah membelanjakan lebih kurang 19.000 pounds, maka hanya sedikit sajalah keuntungannya. Sesungguhnya pinespong yang ganjil hanya mencari bahaya saja, sekali-kali tiada mencari keuntungan uang. Keuntungannya yang 1000 pons itu kemudian dibagikannya kepada budaknya, Pasepatu, yang setia dan Fik yang sial itu, sebab Fok tak dapat benci kepadanya lagi. Pada malam itu Fok bertanyalah kepada Auda dengan sabar dan tetap hatinya, ujarnya, "Nyonya, tetapkah maksudmu hendak kawin dengan saya?" Jawab Auda, "Tuan Fok, sekarang bergantilah aturan. Sayalah yang akan bertanya kepada Tuan, masih sukakah Tuan beristrikan daku? Sebab Tuan sudah menjadi kaya." Maka kata Fok, "Dengan segala suka hati Nyonya, segala harta bendaku menjadi punyamu. Kalau Nyonya tak minta kawin dengan daku, Pasepatu tak akan pergi memanggil pendeta Samuel Wilson. Kemudian saya pun tak akan boleh tahu kesalahan hitunganku." Maka kata Auda, "Fok jantung hatiku," jawab Fok, "Auda buah hatiku yang kucintai." 48 jam kemudian daripada itu perkawinan pun dilangsungkanlah. Dengan berpakaian indah-indah, Pasepatu pun menjadi wali dan mengawinkan perempuan muda itu. Bukankah ia yang memeliharakan jiwa Auda itu? Sungguh layaklah ia menjadi walinya. Esok harinya Pasepatu mengetuk pintu bilik tuanya sekeras-kerasnya. Pintu pun terbuka dan Fok keluar seraya katanya, "Ada apa, Pasepatu?" "Tidak ada apa-apa, Tuan. Tadi saya dengar..." "Apakah kau dengar?" "Saya dengar bahasa kita telah mengelilingi dunia dalam 79 hari. Jawab Fok, "Benarlah demikian? Apabila kita tak berjalan melalui tanah Hindu, akan tetapi jikalau kita tak lalu di situ, niscaya Auda tak akan bebas daripada bahaya mati, dan tiada ia akan menjadi istriku." Dan dengan sabar Fok lalu menutup pintu. Demikianlah Pines Fok menang dalam pertaruhannya. Ia telah berjalan mengelilingi dunia dalam 80 hari. Akan menyampaikan maksudnya itu dipergunakannya bermacam-macam kenaikan, misalnya kapal asap, kereta api, kendaraan, perahu dagang, sampan, seliti layar, dan gajah. Fok yang amat ganjil itu selama-lamanya tiada kehilangan akal, melainkan tetap dan sabar hatinya. Tetapi apakah sekarang? Apakah macam kemenangannya? Apakah yang diperoleh dari pelayarannya itu? Bolehkah dikata sedikit pun tiada yang diperolehnya? Ada benar, yakni seorang perempuan muda yang cantik parasnya, yang menjadi istri Fok yang beruntung itu. Tamat. Akhir bab yang ke-37. Akhir mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di meja.